Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi' Dago yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen, alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang fiqih Al-Asmaul Husna. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas nama Allah Al-Ali, Al-A'la dan Al-Muta'al, artinya Allah yang Maha Tinggi. Kita teruskan ke nama Allah yang lain, Al-Kabir dan Al-Azim. Al-Kabir maknanya mencakup Al-Azim, tapi tidak sinonim. Al-Kabir ablagh, lebih mencakup daripada Al-Azim. Dua nama ini Allah terangkan dalam Al-Quran. Di antaranya surah Luqman 30. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa annama yad'una min dunihi al-batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu karena Allah lah yang hak. Dan apa yang mereka sembah selain Allah adalah batil. Dan sungguhnya Allah Maha Ali dan Maha Kabir, Maha Tinggi dan Maha Besar. Dalam surah Ghafir 12, fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Seluruh hukum adalah milik Allah yang Maha Tinggi dan Al-Kabir, yang Maha Besar. Itu dua di antara banyak ayat yang menjelaskan bahwa Allah Al-Kabir. Al-Azim dijelaskan dalam ayat kursi, kalimat terakhir, wa huwal aliyyul azim. Kalimat terakhir dari ayat kursi, dan dia Maha Tinggi dan Maha Azim. Dalam surah Al-Haqqah ayat 52, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka sucikanlah nama Rabbmu yang Maha Agung. Dan banyak lagi yang lain-lain. Ayat-ayat lain yang menjelaskan bahwa Allah Kabir dan Azim. Apa makna Al-Kabir dan Al-Azim? Ay alladhi lahul kibriya' na'tan wal'azamah wasfan. Al-Kabir dan Al-Azim adalah zat yang memiliki kebesaran yang berupa na'at. Na'at itu sifat yang melekat secara zati. Dan al-azamah sebagai sifat. Sifat itu menyangkut perbuatannya. Zatnya dan perbuatan Allah besar dan agung. Dalam salah satu hadis qudsi, Allah berfirman, Al-kibriya'u ridai wal-azamah izari. Faman naza'ani wahida minhuma qadhaftuhu finnar. Kebesaran adalah selendangku. Keagungan adalah sarungku. Siapa yang menyaingi aku dalam hal salah satu di antara kedua itu, aku akan campakkan orang itu ke dalam neraka. Selendang itu dipakainya di mana? Di atas, menutupi bahu. Adapun sarung dipakainya di bawah. Mana yang lebih mulia? Selendang apa sarung? Selendang. Siapa yang menyaingi aku dalam salah satu di antara dua hal itu, aku campakkan dia ke dalam api neraka. Hadis ini sanadnya hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Daud. Makna yang terkandung di dalam al-kibriya dan al-azamah ada dua jenis. Pertama, yarju ila sifatihi subhanah, kembali kepada sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya adalah anna lahu jami'a ma'ani al-azamah wal-jalal kal-quwati wal-izzah wa kamalil qudrah wa sa'atil ilmi wa kamalil majad wa ghairihima min awsafil azamah wal kibriya. Maknanya adalah Allah memiliki seluruh makna yang terkandung di dalam keagungan dan kemuliaan. Seluruh makna yang terkandung dalam keagungan dan kemuliaan itu sudah tercakup dalam sifat kibriya dan azamah. Contohnya apa? Seperti kekuatan, kegagahan, kesempurnaan kekuasaan, keluasan ilmu, sempurnanya kemuliaan, dan sifat-sifat lain yang menjadi sifat-sifat keagungan dan kebesaran. Sesuatu disebut agung dan disebut besar kalau dia itu kuat, kalau dia itu gagah, kalau memiliki kekuasaan yang sempurna, memiliki ilmu yang sangat luas. Nah, itu semuanya yang menjadi penyebab sesuatu itu disebut besar dan agung. Kalau disebut agung atau besar tapi lemah, enggak layak. Disebut agung dan besar tapi bodoh, ilmunya terbatas, enggak agung, tidak besar. Jadi seluruh sifat yang menyebabkan dia layak disebut agung dan besar itu sudah tercakup di dalamnya. Contoh di antara keagungan Allah Azza wa Jalla adalah bahwa langit yang tujuh, bumi yang tujuh, ini kan menurut kita besar bingit sih ya. Saking besarnya bagi kita langit ini gak ada ujungnya. Padahal ada ujungnya. Baru satu langit. Apalagi ada tujuh langit. Apalagi di atasnya ada kursi yang jauh lebih besar daripada langit dan bumi. Apalagi di atasnya ada arsy yang jauh lebih besar daripada kursi. Nah, langit yang tujuh, bumi yang tujuh berada di tangan Allah, tak ubahnya seperti sebutir debu yang ada di tangan salah seorang di antara kalian. Kebayangkan besarnya Allah bagaimana alam jagat raya yang dahsyat ini, tak ubahnya seperti sebutir debu di tangan kita. Ini ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Allah berfirman dalam Al-Quran, di dalam surah Az-Zumar ayat 67, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْكِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّةٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَّا يُشْرِكُونَ. Kata Allah, mereka orang-orang musyrik tidak memuliakan Allah, tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Makanya mereka menyembah sesama makhluk, bahkan yang lebih hina daripada para penyembahnya. Para penyembahnya mah hidup, berakal. Yang disembahnya mah benda mati. Lebih mulia yang hidup. Makanya dengan perbuatan syiriknya mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Padahal bumi ini digenggam semuanya di tangan Allah pada hari kiamat. dan langit ini dilipat di tangan kanannya, digulung. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa-apa yang mereka sekutukan. Allah lebih suci, lebih tinggi daripada sesembahan yang mereka sembah. Az-Zumar ayat 67. Jadi Allah memiliki kebesaran dan keagungan yang menjadi dua sifat yang tidak ada yang menandinginya. Bahkan hamba tidak mungkin mencapai, kemampuan akalnya tidak bisa mencapai hakikat dari keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu doa yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam rukuk dan sujud adalah subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Boleh kita baca? Boleh. Karena Nabi SAW membaca doa ini dalam ruku dan sujud. Artinya, subhana, maha suci. Siapa? Dzil jabarut, pemilik jabarut. Wal malakut, malakut. Malakut jabarut artinya kekuasaan, seluruh kekuasaan. Yang nyata ataupun yang gaib. Wal kibriya wal azamah, dan pemilik kebesaran serta pemilik keagungan. Inilah makna pertama yang terkandung di dalam keagungan dan kebesaran. Maknanya apa? Maknanya bahwa dia memiliki seluruh sifat yang terkandung di dalam keagungan dan kebesaran. Seperti kekuasaan, kegagahan, keluasan ilmu, kemuliaan, dan seterusnya. Ini jenis pertama atau makna yang pertama. Makna kedua adalah annahu la yastahiqqu ahadun at-ta'zim wa takbir wal ijlal wa tamjid ghairah. Bahwa tidak ada sesuatu pun yang berhak untuk diagungkan, dibesarkan, dimuliakan, ya. Selain Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya yang layak diagungkan, dibesarkan dengan kadar yang tertentu, kadarnya amat sangat, selain Allah Azza wa Jalla, hanya Dia satu-satunya. Maka Dia berhak, memiliki hak atas hamba-hambanya untuk diagungkan oleh hati-hati mereka, oleh lisan-lisan mereka, dan oleh amal-amal mereka. Kan kita terdiri dari tiga unsur yang diwajibkan untuk beramal, tiga unsur dalam diri kita ini tehnya. Yaitu hati, lisan, dan anggota badan. Tiga ini yang beramal. Hati beramal, lisan beramal, dan anggota badan juga beramal. Salah satu amal yang dilakukan oleh tiga ini adalah mengagungkan Allah. Diagungkan oleh hati, nanti ada contohnya. Diagungkan oleh lisan, diagungkan oleh anggota badan. Dengan cara bagaimana? وَذَلِكَ بِبَدْلِ الْجُهْدِ فِي مَعْرِفَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ وَالذُّلِّ لَهُ وَالْخَوْفُ لَهُ وَالْخَوْفُ مِنْ. Dengan cara mengerahkan seluruh kemampuan untuk mengenalnya, mencintainya, menghinakan diri di hadapannya, dan takut kepadanya. Maka di antara bentuk pengagungan manusia kepada Allah adalah hendaklah Allah itu ditaati dan tidak dimaksiati. Mentaatinya bukti nyata pengagungan kita kepada Allah. Mendurhakainya, bermaksiat kepadanya bukti nyata kurangnya pengagungan. Kurangnya menghormati, mengagungkan, memuliakan. Jangankan di hadapan Allah atau di hadapan orang yang kita segani di dunia, berani enggak kita berbuat, jangankan berbuat buruk, berbuat tidak senonoh, berbuat tidak sopan sedikit walaupun dianggap wajar, normal, enggak berani. Mau bersin aja ditahan, ya. Enggak, mau ada yang gatal aja ditahan, enggak mau digaruk, kan gitu ya. Bau batuk aja ditahan gitu. Padahal itu normal dan wajar. Tapi karena menghormati orang yang ada di hadapan kita, kita gak berani. Apalagi berbuat yang buruk. Ini baru di hadapan orang. Apalagi di hadapan Allah SWT. Jadi di antara pengagungan hamba kepada Allah adalah Allah ditaati dan tidak dimaksiati. Allah selalu diingat dan tidak dilupakan. Allah selalu disyukuri seluruh nikmatnya dan tidak dikufuri. Inilah definisi takwa yang sebenarnya. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maknanya kata Ibnu Mas'ud, ayyuta'a wa la yu'sha wa ayyushka wa yudhkara wa la yunsa wa yushkara wa la yukfar. Yang dimaksud dengan takwa kepada Allah dengan sebenarnya takwa adalah hendaklah Allah itu ditaati dan tidak dimaksiati, selalu diingat dan tidak dilalaikan, dilupakan, dan selalu disyukuri semua nikmatnya dan tidak dikufuri. Ini takwa yang sebenar-benarnya dan ini wujud pengagungan yang sebenar-benarnya. Dan di antara pengagungan dan pemuliaan kepada Allah adalah hendaklah tunduk dan patuh kepada semua perintahnya, syariatnya dan hukum-hukumnya, tidak mengkritik, tidak menganggap kurang terhadap segala sesuatu yang Allah ciptakan atau segala sesuatu yang Allah syariatkan. Semua ciptaan Allah sempurna, semua syariat Allah adalah juga sempurna. Tak ada yang salah, tak ada yang kurang dari dua hal tadi. Termasuk wa min ta'zimihi ta'zimu ma'azzamahu wa ihtaramahu min zamanin wa kamani wa makanin wa askhasin wa amalin. Di antara bentuk pengagungan kepada Allah adalah mengagungkan apa yang Allah agungkan, menghormati apa yang Allah hormati, baik itu berupa waktu, tempat, atau pribadi atau amalan. Ada waktu-waktu tertentu yang Allah agungkan seperti Ramadan, seperti 10 hari terakhir, seperti 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, seperti Lailatul Qadar. Itu waktu-waktu yang Allah agungkan, Allah istimewakan. Artinya amal yang dilakukan di waktu-waktu tersebut dilipat gandakan, baik itu pahala ataupun dosa. Melakukan amal ibadah di waktu yang Allah agungkan, pahalanya berlipat. Melakukan dosa di waktu itu juga dosanya dilipat gandakan. Atau tempat, contohnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, termasuk Mekah dan Madinah. Maka kalau berbuat kesalahan dimanapun, dosa. Tapi kalau kesalahan itu dilakukan di Madinah, dosanya berlipat. Melakukan kebidahan dimanapun, dosa besar. Tapi kalau di Madinah, berlipat. Man ahdatha hadathan. Man ahdatha fi madinati hadathan. Awa muhdithan. Siapa orang yang mengada-adakan kebid'ahan di Madinah ini? Atau mendukung kebid'ahan? Dilaknat dia, la'anahullah wa malaikatuhu wa nasu ajmain. Maka dia dilaknat oleh Allah, oleh para malaikat dan seluruh manusia. Karena apa? Kalau di Madinah berlipat itu karena bahayanya lebih besar. Karena orang yang ada di Madinah itu dianggap mewarisi secara turun-temurun ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Kan beliau tinggal di Madinah sampai akhir hayatnya. Otomatis penduduk Madinah mengetahui secara pasti amal-amal Nabi alaihi salatu wasallam terus terwariskan secara turun-temurun, sehingga apa yang dilakukan oleh orang penduduk Madinah dianggap bagian dari syariat Islam. Makanya pas ada orang yang mengada-adakan satu kebidahan, oh ini lebih berbahaya daripada yang lain. Makanya dosanya berlipat. Contoh pribadi umpamai para nabi, para rasul, orang-orang saleh, para wali Allah itu agung dan terhormat mulia di mata Allah. Termasuk amal, seluruh ibadah dan amal saleh agung. Maka agungkan mereka, muliakan mereka. Memuliakan tempat, memuliakan waktu, memuliakan pribadi-pribadi yang Allah muliakan, dan memuliakan amalan. Nah, ibadah ini ruhnya adalah pengagungan kepada Al-Bari. Al-Bari itu Allah, Maha Pencipta. Membesarkan Allah di dalam apa? Di dalam ibadah yang dilakukannya. Ketika kita sholat, di dalam diri kita ada pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla, maka hal itu akan mendorong dia untuk lebih fokus, lebih ikhlas, lebih khusyuk. Kalau di dalamnya ada pengagungan, makna Allahu Akbar itu selain Allah kecil. Makna Allahu Akbar itu Allah yang terpenting, selain Allah urusan dunia ini enggak penting untuk difikirkan. Makanya tidaklah heran apabila disyariatkan takbir di dalam sholat. Di awal sholat takbir, ketika perpindahan gerakan itu takdir, itu takbir. Hendaklah setiap hamba ketika mengucapkannya dibarengi dengan kehadiran hati. Hati juga ikut. Jangan hanya mulut Allahu Akbar, tapi hatinya merendahkan atau mengecilkan Allah. Dengan cara lebih memikirkan yang lain daripada Allah di dalam sholatnya. Kan ta'arud dia, kontradiktif. Kata mulut Allah terbesar, Allah terpenting, Allah yang paling utama. Tapi hatinya ingatnya keselain Allah. Mulutnya menyatakan Allahu Akbar, hatinya lebih mementingkan yang lain. Kontradiktif antara ucapan dan sikap hati. Maka ketika mengucapkan takbir, hadirkan itu keagungan dan kebesaran Allah dalam hati. Dan ini akan mendorong hati untuk lebih fokus perhatian mementingkan Allah dalam sholatnya dibanding yang lain. Jadi takbir di dalam gerakan-gerakan sholat seolah-olah pengingat. Jangan pikirkan yang lain, fokus kepada Allah. Ketika kita berdiri takbir Allahu Akbar langsung. Keagungan Allah, kebesaran Allah hadir dalam hati, lalu langsung kita fokus. Kalau Allah terbesar, Allah teragung, maknanya Allah terpenting. Allah terprioritas. Maka fokus, baca iftitah, baca al-fatihah, baca surat. Mungkin ketika membaca hatinya sudah mulai melirik-lirik selain Allah kan? Pas ruku diingatkan lagi, Allahu Akbar, Allah yang terpenting lagi. Ketika rukunya fokus lagi kepada Allah. Begitu seterusnya. Ini salah satu hikmah. Kenapa zikir perpindahan gerakan dalam sholat adalah takbir. Bukan tahlil, bukan tasbih, bukan tahmid, bukan yang lain-lain. Karena untuk mengingatkan kita Allah prioritas loh dalam sholat minimalnya. Dan nanti berdampak memprioritaskan Allah di luar sholat juga. Bahkan takbir ini selalu menyertai seorang muslim di dalam seluruh ibadah dan berbagai macam jenis ketaatan. Maka seorang muslim bertakbir kepada Allah ketika mereka menyempurnakan saum di bulan Ramadan. Takbir. Allah menyatakan walitukabbirullaha ala ma walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wal'allakum tashkurun. Jadi seusai Ramadan berlalu Allah menyatakan agar kalian menyempurnakan jumlah hari saum kalian dan agar kalian bertakbir membesar-besarkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian dan agar kalian bersyukur. Seusai saum Ramadan, takbir. Demikian juga seusai haji. Di dalam hajinya, takbir. Seusai hajinya juga, takbir. Waktu menyembelih, sampai hari tasyrik disyariatkan, takbir. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hajj, ayat 37. Layyanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Layyanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadhalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya ataupun darahnya. Daging kurban, darah kurban, bukan itu yang sampai kepada Allah. Tapi ketakwaan yang sampai. Ketakwaan yang mendasari dari apa? Kurbannya. Ikhlas maksimal, itu takwa. Jangan sampai ini ayat diwujudkan, diamalkan, diaplikasikan untuk mendukung sifat pelit yang dimilikinya. Akhirnya kurbannya sama yang paling langsing, paling murah. Diawain orang, masa kurban segini? Yang sampai itu bukan kambingnya loh. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darah, tapi ketakwaan. Gimana bisa ketakwaan kalau berkurban untuk Allah yang paling kecil, paling murah? Kalau betul untuk Allah yang tergede gitu, kalau itu dasarnya ketakwaan pasti begitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puluhan ekor unta ketika berkurban, yang satunya gede-gede, gemuk-gemuk, jumlahnya juga banyak, itu tuh bukti ketakwaan ketika berkurban. Jadi kalau takwa pasti yang tergede, termaksimal dari budget yang dimiliki, dari kemampuan yang dimilikinya. Kata Allah tidak akan sampai kepada dagingnya atau darahnya, yang sampai itu takwa di antara kalian. Demikianlah Allah menundukkan hewan-hewan itu bagi kalian agar kalian membesar-besarkan Allah, mengagung-agungkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Dan wabasyiril muhsinin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka dengan penjelasan tadi jelaslah kedudukan takbir dan kemuliaan takbir dalam syariat Islam di dalam agama ini. Makna takbir adalah Allah dalam pandangan seorang hamba lebih besar dari segala sesuatu. Sebagaimana perkataan Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang yang mantan Nasrani, namanya Adi bin Hatim. Jadi sebelum dia masuk Islam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam digiring tu opininya, akalnya, pola fikirnya. Kata Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma yufirruka an taqula la ilaha illallah, fa hal ta'lamu min ilahin siwallah?" Apa sih yang membuat kamu lari, menghindar untuk mengatakan la ilaha illallah? Apakah kamu mengetahui ada ilah atau sesembahan lain selain Allah? Alih Adi dijawab, lah, tidak ada sesembahan yang lain selain Allah. Kemudian beliau berbicara lagi beberapa saat. Lalu nanya lagi, innama tufirru an taqula Allahu akbar wa ta'lamu syai'an akbaru min Allah. Oh, apakah kamu tidak mau mengatakan la ilaha illallah itu karena kamu menghindari untuk mengatakan Allahu Akbar? Apakah kamu tahu ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah? Dia menjawab, tidak. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Tidak ada sembahan lain selain Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Dia kemudian masuk Islam dan bersyahadat. Dari penjelasan tadi, jelaslah makna Allahu Akbar. Maknanya Allah lebih besar dari segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang lebih besar, lebih agung daripada Allahu Azza wa Jalla. Oleh karena itu, dikatakan bahwa lafaz bahasa Arab yang paling dahsyat, paling agung ketika menjelaskan pengagungan dan pemuliaan adalah Allahu Akbar. Lafaz yang paling tepat untuk mengungkapkan pengagungan dan pemuliaan kepada Allah adalah Allahu Akbar. Maknanya, sifhu bi annahu akbar min kulli syai. Sifatkan, tetapkan di dalam hatimu sifat Allah, bahwa Allah lebih besar dari segala sesuatu. Wa'takid annahu akbar min kulli syai. Dan yakini Allah adalah yang lebih besar dari segala sesuatu. Besar secara zat, ya. Sampai alam jagat raya yang dahsyatnya luar biasa ini hanya taubahnya seperti sebutir debu di tangan Allah Azza wa Jalla. Kalau alam jagat raya yang besar seperti ini hanya sebutir debu, bisa enggak dibayangkan bagaimana besarnya Allah Azza wa Jalla secara zat. Belum lagi nanti secara sifat. Makanya satu-satunya yang layak diagungkan hanyalah Allah. Sudah diterangkan tadi bahwa at-takbir maknanya at-ta'zim. Takbir membesarkan, artinya mengagungkan. Tapi tidak sinonim. Lalu kalau tidak sinonim apa? Karena takbir lebih sempurna daripada ta'zim. Kebesaran Allah lebih sempurna daripada keagungan Allah. Karena apa? Karena kalau besar mencakup makna agung, tapi agung tidak mencakup makna besar. Oleh karena itu berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam majmul fatawanya, wa fi qawlihi Allahu Akbar ithbatu azamatihi. فَإِنَّ الْكِبْرِيَا تَتَضَمَّنُ الْعَظَمَةِ وَلَكِنَ الْكِبْرِيَا أَكْمَلُ. Dalam ucapan Allahu Akbar terkandung penetapan keagungan Allah. Tapi kebesaran Allah sudah mencakup keagungan Allah, tapi kebesaran Allah lebih sempurna daripada keagungan. Oleh karena itu dalam salah satu atau beberapa lafaz yang disyariatkan dalam azan dan sholat adalah Allahu Akbar, bukan Allahu A'zam. Karena Allahu Akbar lebih sempurna daripada Allahu A'zam. Allahu A'zam adalah Allah yang teragung. Allahu Akbar, Allah terbesar. Allah terbesar lebih sempurna daripada Allah teragung. Sebagaimana dikatakan dalam hadis kursi tadi, firman Allah, al-kibriya'u ridai wal-azamatu izari faman naza'ani ahwahida minhuma azabduhu. Al-kibriya atau al-kebesaran adalah selendangku. Keagungan adalah sarungku. Siapa yang menandingi aku dalam salah satu di antara keduanya, aku akan azab dia. Allah menjadikan keagungan sebagai sarung dan kebesaran sebagai selendang. Dan maklum bahwa rida, selendang lebih mulia daripada sarung. Maka takbir lebih sempurna daripada ta'zim. Karena setiap takbir mencakup makna ta'zim dan tidak sebaliknya. Dari sinilah ada satu perkara yang harus diperhatikan dan tidak boleh tidak dilalaikan. Apakah itu? Itu bahwa seorang Muslim, kalau dia meyakini, dia mengimani bahwa Allah lebih besar dari segala sesuatu, bahwa segala sesuatu sebesar apapun dia tetap kecil di samping kebesaran dan keagungan Allah. Para malaikat itu hebat. Aras saja dipikul oleh malaikat. Dan kita tahu malaikat pemikul aras itu besarnya kayak gimana. Kita tahu bahwa jarak antara daun telinga sampai ke pundaknya aja itu harus dicapai dengan 70 tahun perjalanan kendaraan tercepat. Gimana gedenya itu? Malaikat pemikul aras. Segede apapun makhluk, termasuk aras makhluk yang terbesar dan tertinggi, itu sangat kecil dibanding kebesaran dan keagungan Allah. Siapa yang meyakini dan beriman bahwa Allah lebih besar dari segala sesuatu, dia pun akan mengetahui. Dengan pengetahuan yang yakin bahwa kebesaran Allah Azza wa Jalla dan keagungan Allah, kesempurnaannya, keindahannya, dan seluruh nikmat-nikmat yang seluruh sifat-sifat yang Allah miliki adalah perkara yang tidak mungkin dicapai oleh akal manusia, difahami oleh pemikiran mereka, tidak mungkin terjangkau oleh pandangan dan pikiran mereka, karena Allah lebih agung, lebih besar dari semua yang bisa difikirkan oleh manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Isra 111, wa qulil hamdulillahi alladzi lam yattakhidz walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Katakan oleh Muhammad, segala puji bagi Allah yang tidak memiliki anak dan juga tidak memiliki sekutu di dalam kekuasaan dan tidak memiliki wali. Mana wali itu? Adalah kekasih, istri dan yang sejenisnya. Besarkanlah dia dengan sebesar-besarnya. Ini yang pertama. Jadi, yang harus diperhatikan dan tidak boleh diabaikan, bahwa keagungan Allah, kebesaran Allah tidak mungkin terjangkau oleh akal manusia. Karena kelemahan, kemampuan akal kita untuk memahaminya dan menjangkaunya. Kedua adalah, siapa orang yang mengetahui isi kandungan dua nama ini, Al-Kabir dan Al-Azim, dia akan merendah di hadapan Allah. Biasana nuribute ahwatnya, ayana balalagir ahwat, alhamdulillah. Tapi ayah nuribut, diantep deh, saha. Tuh baru dah bebas ngobrol gogorowokan. Harus ada satpam ini teh. Tuh. Uyuhan teh kawer nguping ke nenek. Jadi pengajian juga harus ada surikiti. Sekarang dicarek jam besok 5 menit deh. Gara ribut deh. Merin suudon. Siapa yang mengetahui isi kandungan dua sifat ini, Al-Kabir dan Al-Azim, dia akan merendah di hadapan Allah. Dia akan menghinakan diri di hadapan Allah. Dia akan menunjukkan seluruh jenis ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan meyakini bahwa Allah adalah yang berhak untuk menerima seluruh jenis peribadatan itu dan tak ada sesuatu pun yang seperti itu. Dia pun akan mengetahui bahwa semua orang yang musyrik, musyrik itu menyembah Allah, tapi juga menyembah selain Allah. Ke Allah nyembah, kepada selain Allah juga nyembah. Orang musyrik, semua orang musyrik berarti tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Malah merendahkan Allah, Allah disembah. Tapi yang lain juga disembah. Menyembah yang lain berarti merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sebagaimana firman Allah, wa ma qadallaha haqqa qadri. Orang musyrik itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Padahal bumi ini digenggaman Allah pada hari kiamat. Dan langit digulung pada tangan kanannya. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apapun yang mereka sekutukan. Juga di dalam surah Nuh ayat 13 sampai 20 Allah menyatakan, Malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Nah, lihat, alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Ini semua menunjukkan kebesaran Allah, kekuasaan Allah, ya. Coba. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa? Tidakkah mereka kalian memperhatikan bagaimana Allah menciptakan tujuh langit yang berlapis-lapis? Dan Allah telah menjadikan bulan yang di dalamnya ada cahaya dan matahari yang bersinar terang benderang, dan Allah lah yang telah menumbuhkan kalian dari tanah dengan sebenar-benarnya. Lalu Allah mengembalikan kalian kepada tanah. Lalu mengeluarkan kembali untuk kali yang lainnya. Nah, ini semuanya menunjukkan apa? Kekuasaan Allah yang menjadi bukti nyata dari kebesaran Allah. Dan juga keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka maha suci Allah, di mana sih akal orang-orang musyrik ketika mereka itu menunjukkan kerendahan hati mereka, ketundukan mereka, ketaatan mereka, harapan mereka, rasa takut mereka, rasa keinginan mereka, cinta mereka, ya, ditujukan kepada makhluk yang hina, ditujukan kepada batu, patung, kayu, atau makhluk besar. Sebesar-besarnya makhluk tetap hina. Seperti makhluk besar itu matahari, bulan, bintang, kan ada yang menyembah, ya. Mereka itu makhluk yang hina, mereka itu makhluk yang rendah, yang tidak memiliki kemampuan untuk memberi manfaat atau untuk menolak madarat dari diri sendiri, apalagi dari diri yang lain. Coba. Umpamanya pohon yang disembah, patung yang disembah, kita getok, kita hina, kita gampleng. Apa bisa menolak? Umpamanya pas digampleng, nyingcet gitu? Tidak bisa. Dihina, apakah balik menghina? Tidak bisa. Ya. Jadi tidak bisa menolak madarat dari diri sendiri, apalagi dari orang lain. Mereka menghinakan diri di hadapan makhluk yang hina, tapi mereka tidak menghinakan diri di hadapan Allah yang maha agung, maha besar, maha tinggi, yang maha pencipta, yang maha mulia, maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka sifatkan, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Para dialah satu-satunya yang berhak untuk diagungkan, dimuliakan, disembah, ditaati, ditunduki, dihinakan diri kita di hadapannya dengan sebenar-benarnya. Ini hak Allah yang murni. Maka di antara kezaliman yang paling buruk adalah memberikan hak Allah kepada sesama makhluknya. Hak Allah untuk diibadati, peribadatannya diberikan kepada sesama makhluknya. Kedzaliman yang paling buruk. Atau menyekutukan antara Allah dengan yang lainnya, kepada Allah disembah, kepada yang lain juga disembuh. Siapa orang yang mengambil sekutu-sekutu bagi Allah dalam hal penyembahan? Siapa yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam hal ibadah? Berarti orang itu tidak memuliakan, mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Tidak memuliakan dia dengan sebenar-benarnya pemuliaan. Padahal seluruh wajah tertuju kepada Allah. Seluruh suara itu tunduk di hadapan Allah. Seluruh hati bergetar takut karena takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka maha barokah Allah azza wa jalla sebagai penguasa semesta alam ini. Inilah penjelasan kita tentang salah satu di antara sifat Allah, bukan salah satu, salah dua ya, yaitu Al-Kabir dan Al-Azim. Ya, cukup sampai di sini, nanti kita akan lanjut ke Al-Qawi dan Al-Matin. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Bagi yang akan bertanya dipersilakan. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan, saya akan bertanya terlebih dahulu. Dan saya sediakan dua buku hadiah. Buku ini, buku Fiqih Al-Asmaul Husna terjemahan dari yang sedang kita bahas. Tapi beda cetakan, kalau kemarin cetakannya itu, sekarang cetakannya ini. Beda penerjemah. Coba nanti tunggu cetakan dengan penerjemah ketiga, lebih enak bahasanya daripada ini. Siapa Ikhwan yang satu Ikhwan, satu Akhwat. Siapa Ikhwan yang mau? Make. Kasih. Siapa namanya? Guru Ustaz. Guru. Guru. Soekarno Putra. Bukan. Baik, guru. Apa arti Al-Kabir dan Al-Azim? Al-Kabir itu yang maha besar. Dan Al-Azim? Yang maha agung. Apa maknanya? Maksudnya? Maknanya ini ada dua. Di antaranya satu, Allah memiliki seluruh makna yang terkandung dalam keagungan dan kemuliaan. Contoh? Contohnya kekuatan, kegagahan, kesempurnaan, kekuasaan, keluasan ilmu, sempurnanya kemuliaan. Kemudian yang kedua. Dibaca itu. Ini anak nyata tuh Ustaz. Yang kedua? Yang kedua bahwa tidak ada sesuatu pun untuk diagungkan, dibesarkan, dimuliakan selain Allah Ta'ala. Baik. Barakallahu fiik. Nanti kasih ya. Ahwat. Ahwat ngacung. Anu siap ditarosan ngacung. Tunjuk oleh panitia kasih mic. Kasih pinjam. Bismillah. Siap? Iya. Baik. Iya, pertanyaan bagi Akhwat. Tadi ada seorang sahabat yang enggan mengatakan La ilaha illallahu akbar, lalu oleh Nabi digiring. Akhirnya dia masuk Islam. Tadinya Nasrani. Siapa nama sahabat itu? Lalu? Asin? Adi. Adi kakak. Adi, ADHI. ADI. Bin? Siapa bin bapaknya? Hatim. Bin Hatim. Adi bin Hatim. Kakaknya siapa? Kalau itu kan adiknya. Biar gemper. Ya sudah, cukup. Barakallahu fiik. Nanti diambil ya. Adi bin Hatim, bukan kakak bin Hatim. Pertanyaan saya, setiap sholat tiba-tiba selalu teringat dosa-dosa masa lalu. Apakah sholat saya itu tandanya kurang khusyuk? Iya, kurang khusyuk. Buktinya apa? Ingat kepada masalah lain selain menghayati isi bacaan. Yang harus dilakukan selama sholatlah menghayati isi bacaan. Bukan kepada yang lain. Mengingat dosa masa lalu bagus, tapi momennya enggak pas, bukan waktu ketika sholat. Setelah sholat, ingat masa lalu, lalu tobat, istighfar, minta ampun, nangis, boleh. Bagus di sana ya. Jadi untuk mengalihkan perhatian kita dari penghayatan terhadap bacaan, setan selalu memunculkan apa yang kira-kira bisa menarik perhatian kita. Makanya ada seorang ulama ketika ditanya, saya kehilangan sesuatu, bagaimana cara mengingatnya? Sholatlah kamu. Maka akan sholat, ketika sholat akan ingat. Kenapa? Karena setan akan mengingatkan manusia di dalam sholatnya kepada sesuatu yang paling dianggap penting saat itu. Yang dianggap penting adalah barang yang hilang. Betul, begitu takbir berai, oh di sana. Gitu. Tidak khusus sholatnya ya. Jadi fokuslah menghayati bacaan, ingat dosa setelah itu. Ya, mengingat dosa bagus, tapi jangan ketika di dalam sholat. Bila seorang menghafal ayat Quran, boleh nggak ayat itu diamalkan di dalam sholat walaupun yang dihafal baru sedikit, maksudnya dibaca? Boleh, bagus ya. Dan itu salah satu di antara cara memelihara hafalan, plus salah satu di antara faktor yang mendukung kekhusyuan di dalam sholat. Jadi ketika kita hafal satu surat pendek, satu surat baru atau berapa ayat yang baru, baca dalam sholat. Kalau berjamaah dalam sholat fardu, kurang pas. Karena apa? Karena tidak bisa lama. Baca ayatnya banyak, agak lama, sedangkan berjamaah. Kalau kita jadi makmum gak keburu, kalau jadi imam, jangan yang panjang-panjang. Satu-satunya yang pas ketika apa? Tahajud. Jadi begitu hafal satu halaman, nah, itu ingin segera malam itu. Saya ingin segera baca ini dalam tahajud. Jadi menghafal ayat, termasuk salah satu yang memotivasi kita untuk tahajud. Perbanyak hafalan ayat, kita akan lebih besar memiliki motivasi untuk bangun malam. Ya, silakan dibaca di dalam sholat. Kapan dibaca? Setelah Fatihah, jangan ketika ruku, jangan ketika sujud. Nggak boleh ketika ruku dan sujud baca Al-Quran. Ana biasa sholat witir 3 rakaat, 2 rakaat salam, rakaat pertama baca al-a'la, kedua al-kafirun, ketiga al-ikhlas. Qadarullah, suatu ketika ana baru baca al-a'la, langsung duduk tahiyat akhir. Ngelamun ya. Lalu salam karena lupa tuh kan. Biasanya 2 rakaat baru salam, dilanjut 1 rakaat. Pertanyaan. Apa boleh setelah 1 rakaat salam? Kalau niatnya sekarang saya mau 1 rakaat, iya harus 1 rakaat salam. Kalau niat di awal. Tapi kalau niat di awal saya mau 2 rakaat. Ternyata baru 1 rakaat sudah tahiyat karena lupa, maka bangkit lagi. Ketika umpamanya kita duduk lagi tahiyat tinggal lamun. Baru 1 rakaat gitu-gitunya. Cepat bangkit lagi. Terus sempurnakan 2 rakaat. Nah, nanti sujud sahwi. Kapan sujud sahwi? Seusai salam. Salam dulu, lalu takbir lagi, sujud sahwi 2 kali, lalu salam lagi. Kenapa setelah salam? Karena kesalahannya, kelalaiannya berupa penambahan gerakan. Kalau penambahan gerakan, lakukan setelah salam. Kalau kekurangan, lakukan sebelum salam. Nah nanti aja tambah rakaat yang ketiga satu rakaat seperti biasa ya. Apakah boleh setelah satu rakaat salam? Jadi kalau ingatnya ketika tahiyat cepat berdiri lagi, tambah satu rakaat lagi nanti sujud sahwi. Kecuali kalau assalamualaikum, assalamualaikum, lo ngalamun rasa mangan hiji gitunya. Nah, ya sudah tambah lagi satu rakaat, ya. Setelah salam nggak apa-apa, takbir lagi, lalu tambah satu rakaat, salam, lalu nanti sujud sahwi dua kali. Boleh enggak anak salam terus nanti tambah dua rakaat lagi jadi tiga rakaat. Jadi yang ganjilnya di awal. Ganjilnya di awal enggak masalah kalau niat awal begitu. Tapi ini yang jadi masalah niat awal kan dua rakaat. Terus jadi satu rakaat ini yang tidak boleh, ya. Jadi kalau umpamanya kita niat kah sekarang saya mau satu rakaat dulu nanti setelah satu rakaat dua rakaat. Boleh. Kalau niat awal begitu. Tapi yang jadi masalah dari pertanyaan adalah niat awal dua rakaat. Ternyata satu rakaat karena lupa, maka ini harus ditambah satu rakaat lalu diakhiri oleh sujud sahwi nanti satu rakaat lagi. Kalau kita kajian seperti di An-Nafi. Kalau akhwat bagian teras, apa harus sholat tahiyatul masjid juga? Kalau di dalam masih ada tempat kosong, maka harus masuk ke dalam dan sholat di dalam masjid, tahiyat masjid. Kecuali kalau di dalam sudah penuh atau di dalam dikuasai, didominasi, dimonopoli oleh ikhwan. Akhwat dilarang keras masuk. Terus akhwat di mana? Di emperan weh. Adil lah tuh. Karena kalau akhwat masuk gak cukup atau jadi fitnah. Nanti kenazor gimana? Nanti banyak ikhwan yang terpikat gimana? Termasuk ustaz yang gak ustaz, gak akan. Maksudnya gak akan beda. Demi menghindarkan madarat sudah ikhwan ahwat di luar. Nah kalau di luar karena kondisi boleh tahiyatul masjid di sana. Dan saat itu ahwat dianggap ya sholat atau ngaji di dalam masjid yang pahalanya sama. Itu sama dengan orang masjid sudah penuh lalu dia kebagian sholat di luar. Di halaman, di teras Masjidil Haram, Masjid Nabawi, telat dikit ditutup karena udah penuh. Akhirnya sholat di halaman. Bahkan di jalan. Bahkan di jalannya bukan semeter dua meter, sekilo dua kilo. Jauhnya dari masjid. Karena penuh. Maka dianggap pahalanya sama dengan sholat di masjid. Walaupun di luar. Kenapa? Karena sudah tidak mampu lagi masuk. Yang tidak boleh di dalam masih kosong sudah bikin soft di luar. Nah ini tetap dianggap di luar masjid sholatnya. Pahalanya juga beda. Nah ini kalau di Masjid Nabawi ya. Kalau di bulan-bulan yang gak begitu penuh. Pas kita azan baru keluar hotel. Itu di luar halaman Masjid Nabawi itu sudah penuh dengan soft. Banyak orang tertipu, wah akhirnya ikut di sana. Padahal ke dalam itu kosong. Terus saja ke dalam masih kosong. Ya. Makanya berupayalah kita sedepan mungkin mendapatkan shof. Kalau di dalam, di belakang masih kosong terus, pasti di sana ada yang kosong lagi. Ya. Beda dengan Masjidil Haram, biasanya pintunya sudah ditutup, kadang-kadang halamannya juga ditutup, kadang-kadang halaman di teras itu dari jalan mau ke teras halaman masjid juga sudah ditutup kalau betul-betul sudah penuh. Udah taat saja, jangan ngelawan ke petugas atau nekat loncat dikejar kemana juga sok, ya. Kakak saya insya Allah akan mengadakan pengajian sebelum pernikahan putrinya. Pertanyaan, bolehkah ana membantu segala keperluannya walaupun tidak akan ikut pengajiannya? Boleh saja mengadakan pengajian yang sifatnya insidental, memanfaatkan momen tertentu. Kalau nikah kan enggak rutin ya, hanya pasti sekali-sekali kan. Belum tentu setahun sekali gitu ya, tergantung dapat jodohnya. Jadi acara yang diadakan menjelang pernikahan sifatnya insidental. Termasuk pengajian, ya boleh, boleh. Ya. Boleh bantu, gak apa-apa. Boleh hadir, boleh. Kalau ustaz yang ngajinya itu umpamanya lurus, akidah manhajnya boleh. Di saat akad nikah dan resepsi, apa yang harus ana lakukan? Ya nonton aja. Kan bukan pengantennya, ya. Nonton saja. Enggak mau nonton kabita bisi syirik, ya silakan agak menjauh, terserah. Bagaimana saat ini kondisi masyarakat di Kota Mekah tidak lagi menjaga marwah sebagai kota suci? Sementara orang kafir sepertinya senang kondisi tersebut. Bagaimana sikap kita jika ada yang bertanya kepada kita tentang kondisi tersebut? Ya, pertama, kita tidak menutup mata, ya benar hal itu ada, tapi tidak perlu dibesar-besarkan. Seburuk-buruk situasi yang terjadi di Kota Mekah, jauh lebih baik daripada situasi di tempat manapun di dunia ini. Jangan sampai ada keburukan itu di blow up seolah-olah lebih buruk dari semua tempat. Coba bandingkan keburukan Mekah. Bandingkan dengan mana? Dengan Bandung, dengan Jakarta. Gak ada apa-apanya. Ya, pemerintah atau penanggung jawab kata Mekah bukan orang maksum. Bukan seorang nabi. Pasti ada salahnya, pastilah. Pasti ada buruknya, pastilah. Ya. Tapi jangan sampai satu dua keburukan atau katakanlah 100 keburukan yang ada di sana kemudian membalikan penilaian kita seolah-olah Mekah itu kota terburuk dibanding kota lainnya. Tetap masih terbaik dibanding kota manapun. Ya. Kalau di Mekah ada 100 keburukan, di kota lain bisa jutaan keburukan. Tetap saja ya. Kita berdoa semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan hidayah kepada yang berwenang di sana. Atau segera mengganti dengan yang jauh lebih baik ya. Ketika penguasanya ini buruk, diganti dengan yang baru lebih baik gitu ya. Ganti lagi buruk lagi ya. Semoga nanti diganti lagi dengan yang lebih baik. Itu selalu ada ya, seperti perputaran roda. Kadang di atas, di tengah, kadang di bawah, nanti meningkat lagi ke atas insya Allah. Terakhir, izin bertanya di luar tema, boleh. Bulan Oktober kakak saya akan menikahkan anaknya. Sekarang apa? Juli. Seperti biasa kita diberi seragam untuk acara tersebut. Di acara tersebut ada instrumen musik. Ada acara sesi foto keluarga. Mohon nasihatnya Ustaz. Apa yang harus saya lakukan? Kalau di sana ada hal-hal yang Allah haramkan, berupayalah untuk menghilangkannya. Tidak bisa menghilangkannya, meminimalisirnya. Menyekedikitkannya. Kalau ternyata tidak ada saja selalu, maka lebih utama berusaha untuk tidak ikut terlibat, tidak ikut hadir. Gimana caranya itu urusan teknis, kumaha we lah cara namanya. Nah ingat selalu saya jelaskan kepada ikhwan. Jadi masalah ini masalah yang tidak bisa diselesaikan secara instan. Tapi ini adalah butuh perjuangan yang intensif dari awal, panjang. Ya, pertama tunjukkan bahwa kita ini orang yang loyal, komitmen kepada syariat Islam. Kata syariat Islam begini, begini, begitu, begitu. Ya, itu yang pertama. Dan kita tidak akan pernah mentolerir setiap penyimpangan. Itu pertama. Kedua, tunjukkan kemuliaan akhlak ketika mengingkari kemungkaran dengan sebaik-baik cara. Kalau itu sudah ditunjukkan dan semua anggota keluarga kita sudah paham, hafal, tahu karakter kita, tidak bisa diuget-uget gitu ya. Maka dia akan memaklumi kalau suatu saat mereka mengadakan acara yang menyimpang dari syariat Islam, lalu kita tidak ikut. Mereka akan memakluminya. Bahkan mungkin akan minta maaf, aduh puntennya ada kumaha tuh. Gak apa-apa gak ikut bantu juga. Nah, bisa begitu tuh. Maka tidak akan merusak hubungan ini. Karena mereka tahu kita ini orang yang punya komitmen, punya identitas, dan tidak pernah mudah untuk goyah. Tapi kalau selama ini kita tidak dikenal sebagai orang yang komit, akhlak kita gak begitu bagus, terus sering kelihatan melanggar satu dua syariat, pas mereka mengadakan sesuatu yang melanggar kita kemudian berontak, ah ini, kamu kok itu, kamu aja sholat aja masih kayak begitu ya, kelakuan aja masih kayak begitu. Sekarang ini dibesar-besarkan. Ya, kita bisa terpojok. Jadi tunjukkan identitas kita di tengah keluarga. Kalau bisa keluarga yang suruh mengikuti kita. Kalau enggak, tunjukkan bahwa kita berbeda. Maksudnya berbeda sikap. Bukan berbeda dalam arti harus merenggang, harus bermusuhan. Jadi pas kita tidak terlibat dalam acara yang menyimpang, mereka akan memakluminya, bahkan tak mustahil minta maaf. Duh punten ya, maaf ya. Ini mah keinginan inilah, kita masih awam gitu. Nah, mereka yang minta maaf ke kita, bukan kita yang minta maaf ke mereka ya. Cukup ya sampai di sini, insyaallah kita jumpa lagi Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.